banget nganggo kawat abang ijo. Kupure medok mirah katon kandel separo. Dawa untune kaya sungai Bengawan Solo. Solo beda dari kesleo. Ngempet ngempet banget tapi pengen duwe bojo. Apa mungkin samarian ora keduman codo. Lan apa mungkin amung arep pengen lekoto. Koto sing Sumber.